الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk bab yang ke-65 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-65 dari kitabul Adan, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab min bab man akhaffa as-salah 'inda buka'i as-sabi. Bab, seorang imam meringankan salatnya tatkala mendengar tangisan anak kecil. Dan ini termasuk adab yang perlu diperhatikan oleh para imam di dalam salatnya. Itu yura'i hal al-ma'mumin, memperhatikan keadaan makmumnya. Dari mulai awal salat, sebelum dimulai salat, sampai tatkala di waktu salat. Dan hadis Utsman bin Abi Al-As yang sering kita ulang-ulang dalam bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Utsman bin Abi Al-As, "Anta imamuhum waqtadi bi adhafihim." Engkau imam untuk kaummu dan perhatikan orang yang paling lemah di antara makmummu. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Qatadah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana al-Walid wa huwa al-Walid ibn Muslim al-Qurashi qala haddatsana al-Auza'i wa huwa Abd al-Rahman ibn Amr imam ahli Syam an Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatadah Mu'iz, nasmu siapa nama Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Kedepan, ay Idris Ahsan al-Harith ibn Rib'i radiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inni la'akumu fi salam uridu an watawila fiha fa'asma'u buka as-sabi fa'tajawwazu fi salati karahiyatan ashuqa la'ummi tabahu bishr Ibn Bakar wa Ibn Mubarak wa Baqiyah al-Auza'i. Dari Abu Qatadah al-Hasmi Ribi radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku sedang melaksanakan salat. Itu mengimani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Uridu an utawila fiha, dan awalnya aku berniat untuk salat dengan bacaan yang panjang, memperpanjang salatku. Fa'as mau buka sobi, akan tapi terkau salat dan awalnya berniat untuk memperpanjang salat, aku mendengar tangisan anak kecil di belakang di kalangan sob kaum wanita. Fa'atajawwazu fi salati karahiyatan asyuqa ala ummihi, maka aku meringankan salatku dikarenakan aku tidak ingin memberatkan ibu anak kecil yang menangis tersebut. Tentunya seorang ibu ketika mendengar tangisan anaknya pasti akan mengganggu kekhusyuan salatnya, akan terganggu kekhusyuan di dalam salatnya. Maka Nabi SAW sekalipun awalnya beliau sudah berniat untuk memperpanjang salat beliau, beliau meringankan salatnya. Sekali ini contoh yang diberikan oleh Nabi SAW untuk para imam, untuk para imam salat, dan memperhatikan keadaan makmumnya, tidak memberatkan makmumnya dan tidak menyebabkan para makmum berat untuk menghadiri salat berjamaah. Hadis lainnya semena dengan hadis Abi Qatadah. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal, qala haddatsana Syarik bin Abdullah, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, ma sallaitu wara imamin qat akhaffa salatan wala atam minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa in kana yasma'u buka as-sabi fayukhaffif makhafatan tuftana ummuh. Qala haddatsana Ali ibn Abdullah, qala haddatsana Yazid ibn Zuray, qala haddatsana Sa'id. Sa'id disebutkan Ibn Abi Arubah. Dzakar al-Hafidz bin Fathah. Qala haddatsana Qatadah anna Anas bin Malik haddatha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fatajawazu fi salati mimma lam shiddati wajdi ummi min bukai. Qala haddatha Muhammad bin Bashar, qala haddathana ibn Abi Adi, Muhammad bin Ibrahim ibn Abi Adi, an Sa'id an Qatadah Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi shalah fa uridu italataha fa asma buka sabi fatajawazu mimma alam shiddati wajdi ummihi min bukai. Wa qala Musa haddathana Aban qala haddathana Qatadah qala haddathana Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku tidak pernah salat di belakang imam siapapun imamnya lebih ringan dan lebih sempurna dari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat meringankan sekali pada sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Para sahabatnya murtahun, tenang, tenteram dengan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak merasa sempit, tidak merasa berat untuk salat di belakang beliau. Khafif, salatnya ringan. Bersama itu sangat sempurna sekali. Tidak ada sedikit pun yang mengurangi kesempurnaan salatnya. At-takhfif ma'al itmam, ringan tapi tetap menjaga kesempurnaannya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan suatu kejadian ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya beliau pernah salat mengimami kami, kemudian beliau mendengar tangisan sobi, tangisan anak kecil. Fa yukhaffif, maka Nabi langsung meringankan salatnya. Sebabnya makhafatan tuftana ummu, khawatir kalau ibunya terfitnah. Itu khawatir kalau ibunya terganggu kehusuan salatnya dikarenakan tangisan putranya yang masih kecil seperti yang menangis. Dan di sini selain takhfif di dalam salat yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun bisa faedah yang lainnya. Bahwasanya kaum wanita juga diperbolehkan untuk hadir salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala, itu kaum wanita, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harus menjaga adab-adab ketika keluar dari rumahnya, adab-adab menghadiri salat berjamaah. Indahnul fitnah, ketika aman dari fitnah diperbolehkan. Bersama dengan itu Nabi mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik bagi mereka. kaum wanita boleh sholat berjamaah di masjid, tapi sholat di rumah lebih afdol. Dan juga di sini kita bisa faedah yang lainnya, bolehnya membawa sobi, membawa anak kecil untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Tentunya dengan tetap menjaga anak tersebut sehingga tidak layulawith al-masjid, tidak mengotori masjid. Karena kalau biasa anak kecil mungkin buang air besar atau buang air kecil dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu di sembarang tempat, maka diusahakan, berusaha agar terhindar dari hal tersebut. Begitu pula hendaknya orang tua menjaga anaknya agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya ketika sholat. Bukan hanya sahabat atau sahabiat saja membawa putranya ketika sholat, sampai Nabi SAW pernah beliau menggendong cucu beliau, Uthmana bintu Abi Rabi radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu beliau dari Zainab radhiyallahu ta'ala anha, digendong tatkala sholatnya. Bahkan Hasan dan Husain terkadang ketika Nabi sholat, beliau naik di punggung Nabi SAW ketika Nabi sujud. Jadi boleh membawa sobi ketika bersolat berjamaah, tapi tetap menjaga ketertiban solat, jangan sampai mengganggu jamaah di dalam solatnya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-31 dari Kitabul Iman Ar-Radd 'alal Murji'ah. Setelah beliau menyebutkan hadis As-Sa'id bin Khalad radhiyallahu ta'ala an, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis yang sangat agung yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semuanya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Ali ibn Thabit an Ikrimah ibn Ammar qala haddatsani Dhamdham ibn Jaus qala Abu Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyain, fakana ahaduhuma yudnib wal akharu mujtahidun fil ibadah, fakana la yazal mujtahidu yara al akhar ala dhanb fayaqul aqsir, fawajada yawman ala dhanb faqala aqsir faqala khallini wa rabbi abu itha alayya raqiba, فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أكنت علي أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا إلى النار فاذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلموا بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر قال حدثنا إكرمة ابن عمار به وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا إكرمة ابن عمار به. Perhatikan hadis yang hendaknya senantiasa kita ingat, karena dengan memahami hadis ini insyaallah subhanahu wa taala kita akan terjaga dari penyakit al-ghurur, penyakit bangga diri dan suka meremehkan orang lain. Dan dengan memahami hadis ini insyaallah subhanahu wa taala seorang mukmin dalam hidupnya akan senantiasa memiliki sifat al-khauf war-raja, takut kepada Allah subhanahu wa taala, khawatir kalau Allah subhanahu wa taala menetapkan keburukan tasnya dikarenakan dosa yang dia lakukan. Sama itu dia pun memiliki sifat raja, sifat harapan yang besar, terbesar harapan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang dari kaum Bani Israel. Ada dua orang dari umat sebelum umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang mana kedua orang tersebut mutawakhiyin, saling bersaudara, berteman. Dan salah satu dari keduanya yudnib, dia adalah seorang pelaku dosa. Dan yang lainnya mujtahidun fil ibadah, dia mujtahid, rajin, giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazal mujtahid yara al-akhir adan. Dan orang yang mujtahid, yang giat dalam ibadah ini, dia selalu melihat temannya berbuat dosa. Maka dia pun menasihatinya, aqsir, berhenti dari perbuatanmu. Sampai pada suatu ketika dia mendapat tersebut sedang berbuat dosa dan dia pun menasihatinya, aqsir, berhentilah engkau dari perbuatan tersebut. Memberikan nasihat kepada temannya agar berhenti dari perbuatan maksiat. Dan tapi temannya ini setelah beberapa kali diberi nasihat, dia berkata, khallini wa rabbi abu itha alaya raqiba, biarkan aku dengan Allah Rabbku, apa kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasiku? Setiap bertemu kamu bilang aqsir, aqsir, berhenti dari perbuatan, berhenti dari perbuatan. Sehingga dia mengatakan, biarkan aku dengan Allah, apa kamu diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Maka orang mujtahid ini berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Kamu dinasehati tapi kamu membalas orang dinasehat dengan perkataan seperti itu. Maka diwafatkan kedua orang tersebut, orang yang mujtahid dan mudnib. Kemudian keduanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kemudian Allah berkata kepada orang yang giat dalam beribadah, akunta bi'alima, wahai fulan, apakah engkau mengetahui tentangku? Akunta lama fi yadi qadir, apakah engkau menguasai apa yang ada di tanganku? Sehingga engkau memponis bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, temanmu pelaku dosa, dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah berkata kepada pelaku dosa, idhhab fadkhul jannah birahmati, pergilah dan masuklah kamu ke dalam surga ku dengan rahmatku. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, idhhabu bihi ilan nar, bawa oleh kalian orang yang mujtahid ini yang mengatakan wallahi la yakfirullahu lak, bawa orang ini ke dalam neraka. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala perawi hadis beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, dia mengucapkan suatu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Hanya satu kalimat saja. Wallahi la yakfirullahu lak wa la yadkhilakal jannah. Wala yudkhulukal jannah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan masukkan ke dalam surga. Karena kalian ini menunjukkan gurur dengan dirinya, merasa dirinya lebih baik dan meremehkan orang yang berbuat dosa tersebut. Dan yang lebih berat lagi, seperti yang dikatakan oleh Allah kepada orang tadi, akunta bi'alima akunta alama fi yadi qadira, jangankan orang ini, Nabi SAW saja, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kepada beliau, laisa laka min al-amri syai', engkau tidak memiliki perkara apa-apa. Semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi hadis yang sangat berharga bagi kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Dan Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairan minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala khitabnya untuk kaum mukminin, untuk kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, jangan sebagian kalian meremehkan sebagian yang lainnya, asa ay yakunu khairan minhum, karena mungkin saja orang-orang yang diremehkan tersebut lebih baik daripada orang yang meremehkannya. Begitu pula kaum wanita, jangan sampai sebagian mereka meremehkan yang lain. Mungkin yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkannya. Seperti di sini, orang mujtahid giat dalam beribadah. Ketika meremehkan orang yang mudnib, ternyata Allah menghendaki yang lain. Allah ampuni dosa orang yang berbuat dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalan orang ini. Menggugurkan amalan orang ini. Kata Buhair, satu kalimat keluar dari mulutnya yang menyebabkan binasa dunia dan akhiratnya. Juga pelajaran bagi kita. Hendaknya kita menjaga lisan kita. Hendaknya kita menjaga lisan kita. Betapa banyak orang yang binasa dikarenakan tidak bisa menjaga lisannya. Sebagaimana betapa banyak orang yang meraih kemuliaan dikarenakan bisa menjaga lisannya dengan baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.